hidupku kini merana. Setelah ku cinta, ia tinggalkan aku, sehingga hidupku kini merana. Kalau ku tahu paria pahit, tidak ku gulai dengan kelapa. Oh, kalau ku tahu bercinta sakit, tidak ku mulai dari semula. Tinggalkan aku sehingga hidup.